berarti saat aku memandang dirimu begitu indahnya. Kau hadapi waktu dengan cinta di masa nanti. Perjalanan waktu takkan melihat siapa dan apa dari dirimu. Tapi bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah saat hari ulang tahun. Siapa? Tapi bagaimanakah kau mengisi